Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni'amayka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Wa qala Allah ta'ala fi mahkami kitabih, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u alal kufar ruhama'u bainahum tarawhum ruka'an sujjatan yabtahuna fadalan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika masal fit taurat wa masal fil injil al ayat sadaqallahu ladim. Wa qala Allah ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walladzina yu'dunallahi wa rasulah la'anahumullah fit dunya wal akhirah wa atalahum adzaban muhina. Hati-hati sapa-sapa wong kelompok aliran sing mencaci maki Allah taala, artine menghina Allah taala. Dari pangeran duwe anak, pangeran telu, wah itu menghina pangeran iku. Wa rasulah menghina kanjeng Nabi. Waduh, Rasulullah dari tukang sihir, majendun macam-macam. Termasuk niki makin sikat waca niki makin. Ya napa dilaknat dina taala dunya akhirat. Besok akhirat disediakan sing siksa sepedih wonten ing nerakane Gusti Allah taala. Hati-hati nggih kanca-kanca sedaya, hati-hati sampean. Muga-muga sedaya sing hadir mati husnul khotimah. Mati wonten iman, mati wonten Islam. Hari Sabtu tanggal 30 Maret. Niki termasuk al-fakir kula kali kanca-kanca aswaja diundang wonten ing Surabaya. Kumpulan FAAS, Front Anti Aliran Sesat. Sedaya pengurus-pengurus FAS Sejatimur hadir sedaya wonten ing dalem Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf, masya Allah. Salah satu program FAS adalah tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Menurut kondisi dan situasi, kondisi bagaimana? Yang sing api, sing bagus. Lek keras ni keras. Itu FAS yang diketuai oleh Habib Al Ustad Ahmad bin Des Al-Kaf dan wakilnya Kyai Haji Ali Peror. Waduh, masya Allah niki. Karena apa kok mereka mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar menurut kondisi dan situasi? Karena kami-kami sebagai pengurus FAS itu satu misinya menjaga keamanan. Giling-giling niki. Dua misinya menjaga ketertiban. Tiga misinya menjaga ketenangan. Itu usaha sestu. Jangan saya pas ini gaya kacau, na'udzubillah. Jadi kula ngingatkan pada bapak, sebagai anggota FAS, mungkin gaya pengurus lagi, termasuk pengurus buatan inti, dan menjadi pengurus aswaja, tetap saya amar ma'ruf nahi mungkar, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan menjaga ketenangan. Ini misinya Aswaja, Bangil khususnya, dan misinya FAS Jawa Timur khususnya. Dan saya gembira sekali, ini sudah berulang-ulang kami sampaikan, Al-Ustadz Al-Habib Ahmad bin Hussein Nabagera Sekap punya catatan dari jad-jad beliau, dari kakek beliau, bahwa tiga di antara 9 wali songo, terus Hanizar, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, ikror. Bagaimana? Satu, Sunan Ampel, saya yang menjaga Pulau Jawa. Biiznillah, alhamdulillah. Catatan, saking jajat beliau, Habib Ahmad bin Husin, aku sing jaga Pulau Jawa. Ono opai tanggung jawab, biiznillah, alhamdulillah. Ditimbali kali Sunan Gunung Jati. Bagaimana beliau mengatakan saya yang melindungi Pulau Jawa. Aku sing lindungi Pulau Jawa. Insya Allah kan apa-apa. Alhamdulillah. Biiznillah. Ketiga, saya yang mengawasi Pulau Jawa. Biiznillah. Alhamdulillah. Jadi ini terhambat di sini. Jadi ini masih apa-apa gak bisa berkembang. Senajan si aku atau kaya ono gak bisa. Sebenarnya gak bisa. Bagaimanapun desa. Karena sudah dipatok. Ini kebetulan. Termacam. Hai Taufik. Bujung ngoten. Gak bisa. Taufik tempat. Bilang tukang tempat sudah. Ngoten ya. Tenggulok. Alhamdulillah. Tapi tetap. Walaupun begitu. Tetap kita amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak lali nih bu. Senatan di Joko. Diawasi dan dilindungi oleh Wali Songo. Semi tiga. Tetap kita amar. Lain menengah ya loh. Dicaplok mereka. Omak terus terus berusaha nih Pak, ya nopo. Jadi alhamdulillah Bapak, informasi saking FAS Madura bahwa mereka suka pecah ngoten. Tidak ada ridho Allah Taala, tidak mendapat ridho Allah Taala. Pecah karena diri, kenapa? Karena kudus. Alhamdulillah, ini mereka. Bun, monggo sampean waca. Diktati, nggih, wasma. Iki pengakuan daripada ulama-ulama Al-Jamaah dan pengakuan juga dari Sina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karajaha. Satu, ajma'a al-sunnah. Sepakat ulama-ulama Ahlussunnah salafan dahulu kala. Walau khalafan ulama sing kari-kari ala annal imam al-haqqo ni keliru haki keliru. Tolong sing go fullpen gandani. Annal imam al-haqqo, sesungguhnya pemimpin imam sing hak. Ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar 1. Suma Umar 2. Suma Utsman 3. Suma Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ala tartibihim fil khilafah. Menurut urut-urutane Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar ngoten. Itu sepakat ulama-ulama Ahlus Jamaah sejak dulu sampai sekarang. Sejak dulu sampai sekarang. Nggih diwaca niki. Niki kitab karangane Khomeini. Tokoh-tokoh imam yang ke-12 dari ini. Niki. Nggih foto niki. Tak wocon gini, kalau enggak ada, kalau ngerti enggak ada, kalau ayo wocon, ayo gratis enggak bayar, wocon tok. Mereka yang ngaji, orang nom-nom yang ngaji sampean. Wa ajma'ah sepakat. Mudamal ummati, sapa mudamal ummati, banyakkan ulama-ulama. ala annan nabiyya ing atase sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku lam yanso ndak menetapkan. Kanjeng Nabi mboten menetapkan aku mati kok mboten enten. Walaupun ada talib sih ndak tidak. Diqadirkum tidak, itu rekayasa orang-orang Syiah. Jadi jelas Kanjeng Nabi sebelum meninggal itu tidak menetapkan siapa pengganti beliau. Diserano umat musyawarah, matur lho Pak. Lam yanussa ala khilafati rajulin ma'yanin. Kanjeng Nabi tidak menetapkan pengganti beliau atas seorang yang tertentu boten. Ali bin Abi Thalib Allah boten. Nggih. Bal asyara, bakal nyapi isyara. Sing disyara justru Abu Bakar Siddiq. Ya wis ah. Yang diisyara justru Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Bal asyara ila ma sayakunu ba'di. Engko sausaku sedo ana sing ganti. Siapa? Isyara Kanjeng Nabi. Min ghairi wasiyatin tanpa wasiat. Min ghairi wasiat tanpa wasiat. Bidzalika. Kanggo-kanggo khilafah. Contoh nih. Kaqulihi kaya dawuhe Kanjeng Nabi, isyarae muru Abu Bakrin falisalli bin nasi. Akhrajat Tirmidzi. Aku sakit. Abu Bakar kon imami wong-wong mukmin. Abu Bakar lho ngoten dari ini. Berarti syarat Kanjeng Nabi lek wong dadi imam berarti den khalifah kin. Kanjeng Nabi enten. Lek ndukung imami masyarakat imami wong mukmin-mukmin iku mbok engko lek Kanjeng Nabi seto dadi khalifah niki muru Abu Bakrin falisalli bin nasi kongkonen Abu Bakar ngimami menungso Abu mukmin akhrajahu Tirmidzi. Satu wa qauluhu lan dawuh Kanjeng Nabi wa ya Allah Allah taala moh wa ya ba apa artinya wa ya ba tidak menyukai. Allah Ta'ala tidak menyukai tarjuman ibu. Tidak menyukai. Allah Ta'ala. Wal muslimun orang Islam juga tidak. Bulan. Boten. Illa Abu Bakrin. Kecuali Allah Ta'ala orang Islam menyukai Abu Bakr Siddiq. Berarti ini isyarah. Saking Kanjeng Nabi. Kalau beliau meninggal. Yang paling pantas menjadi khalifah adalah Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Niki wonten ngene kitab Sirtun Nabi Al-Mukhtar. Enggak ada kula kitabin. 2, 3. Ini pengakuan saking Al-Imam Imamul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karaja. Bagaimana? Wasabata dan tetap anna aliyan saktani Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqulu beliau menyatakan beliau ikrar beliau berkata qaddama harakatono qaddama niat ngaji lho niki qaddama mendahulukan sapa Rasulullah SAW Abu Bakrin Abu Bakar kenimami ikut yang perintah Kanjeng Nabi Abu Bakar kenimami nungso mendahulukan qaddama Rasulullah Abu Bakrin fasallan nas bin nasi maka ketika itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ngimami orang-orang banyak bin nasi sedang saya ada wa ana hadirun ghairuhaibun aku ono aku gak lungo tapi mengapa kau bakarin suruh ngimami itu isyarah bahwa kalau Rasul meninggal, pengganti beliau tepat adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak bisa diharapi. Aku ono ya dalil. Kalung aku terus wasohihun, aku waras. Ghairu aridin, gak loro. Ada saya, tapi disuruh justru Abu Siddiq radhiyallahu anhu. Oh, kenapa? Iku ruturatan ngoten kok ngoyo ae sampean ngoyo ae nggih petenteng ngotot ae ya betul itu biar mereka ngotot apa biar mereka tapi kita orang-orang ahli jamaah tetap beratian berkeyakinan bahwa yang diisyarahi oleh Rasulullah pengganti beliau adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Walau sah, Dizain Ali, umpo kajian mengersano, ayu patimani, yang to ngejono kajian Nabi Nabi, pakat damani, mesti aku, wakono. Umpo kajian Nabi ngersano aku, jadi pengganti, yo aku dikongi mami, ngakono. Eh mengapa Bakar? Yo itu lho pak, ngoten lah, logikanya ngoten. Ngakono, gak lungo, akono, gak loro. Eh mengapa yang disuruh Bakar Siddiq? Itu menerogi kasih waras berarti insyaallah Abar Siddiq betul-betul menjadi pengganti beliau Rasulullah SAW atas sepatan ulama-ulama atas kan, para sahabat-sahabat ngomong diri gaya otaknya digaya apalah nardo komentari abadin apa kita seneng kan li dunyana untuk dunia ini khalifah untuk dunia ini loh man radhiya Rasulullah li dinina. Kak senah sampai nang wong sing Kanjeng Nabi ridho. Kanjeng Nabi seneng. Wong iku kanggo agama kita. Wong khalifah lah donya. Agamane cuma tetep. Kanjeng Nabi milih Abu Bakar karena Kanjeng Nabi ridho pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Alhamdulillah. Ayo kocok-kocok sampean supaya tenang jiwanya tenang pikirannya tenang pendapatnya tenang tentang khalifah pertama Abu Bakar Siddiq yaitu proses daripada pilihan atas pengganti beliau Rasulullah qalal ulama sing terakhir wahal baqiya min amri khilafah badal imamah fi sholat illa jibayati zakati illa jibayata zakat jibayalah masih ada sisa-sisa dari masalah khilafah badal imam sholat Abu Bakar dengan imam sembahyang otomatis nanti khilafah Abu Bakar masa Abu Bakar dengan mek ngumpul zakat mek nggih macam-macam gak khalifah bakariku ngatur agomo ngatur masyarakat ngatur nabaniku sahabat umat ini tugas yang paling berat dari beliau Abu Siddiq radhiyallahu anhu wa kaifa yaksunuli bagaimana baik bagi saya auli huiri atau bagaimana sayang saya ayyu zara bakar ibn imam sholati masa Abu Bakar dipecat sangka dadi imam sembahyang wong kadar imam masa pecat-pecatan ternyata Abu Bakar boten sampai salah ke jenab Bakar Siddiq yang imami ternyata jen, sampai salam imami sampai beliau meninggal Abu Bakar tetap Abu Bakar alhamdulillah niki moga dicamaken datang hati sanubari kita masing-masing agar kita tetap ala akidah ahlus sunnah wal jamaah. Masa wakar ketika pecat masalah sembahyang. Ayakuna khairu khalifatahu bi risalah di Allah biadu sa'ilillah. Sedang sembahyang terus ulama niki adalah merupakan syiar agama Islam yang paling besar. Jadi inti daripada ibadah adalah as-shalat. As-shalatu imaduddin faman aqama faqad aqamaddin faman taraka faqad hadratin. Justru sing dadi imam Abu Bakar. Agama Islam intinya adalah sembahyang. Sing imami Abu Bakar berarti penetapan oleh syariat agama Islam atas kesepakatan ulama-ulama bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling tepat untuk mengganti beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saiki monggo diwaca. Bagaimana penghinaannya Khomeini? Bagaimana oleh merendahkan Khomeini terhadap Rasulullah? Diwaca. Kasbul Asrar. Monggo diwaca. Halaman 155. Kasbul Asrar karangan Khomeini halaman 155. Diwaca nih. Wa hatta nudihu, nudihu. Hatta bukan ambil nasab. Niki dadi ataf. Nggih. Wa hatta nudihu ida ayatil Qur'an allati kanat qad nazaltu ba'du fi hajjil wada' jare Khomeini. Wa aqibi tansibi Amirul Mukminin imaman. Dan dilantiknya Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin imam adati imam. Jadi ini orang Khomeini. Padalika sedang pelantikan Imam Ali disaksikan niku. Disaksikan oleh orang-orang Syiah dan sekelompok jamaah. Kanjeng Nabi apa kanjeng Nabi ku? Mari nglantik Ali bin Abi Thalib ditinggal dak. Jadi ini ngoten jadi ini masyaallah menghina. Niki mau kanjeng Nabi niku. Nabi benar sallallahu alaihi wasallam. Lah ora sampeyan Nabi maris. Lah kita mboten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten ya iya. Oh, terlengkap. Iki mboten niki. Nabi ten tois. Sallallahu alaihi mboten. Itu kejelekan orang-orang Khomeini ini. Alhamdulillah. Bagaimana ngeten? Al-Qur'an kata mereka, "Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati." Waraditu lakumul islamatina. Surat Al-Ma'idah. Iku umpama dijelaskan aja dari Khomeini ini. Tidak ada percocokan. Muhammad yang keliru. Ngomong dari ini. Ya Allah. Jadi si Fulan Dangil mengatakan kanjeng Nabi gak adil. Kanjeng Nabi takut. Ya niru nih iki lah. Kan mau coba buku nih. Muhammad takut. Muhammad gak adil. Ya niru nih iki. Wong jago ni si angin ibu ni ngeten itu. Ayo cocok. Gen malam rebo tak kalau telesaken. Wawadihun dan jelas. Bi anna Nabi dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Laukana andai kata Nabi kot balago. Teman-teman nyampe no. Bi amril imama umpama Muhammad itu jelas-jelas nerangno Imam Ali lah pengganti saya. Wis mari beres dari guru jadi ini. Jadi ngoten. Padahal wau yen apa? Kanjeng Nabi isyara. Le Abang Siddiq kon dadi imam isyara. Dan tidak menetap seorang yang jadi khalifah ndak ada. Wau semen ban anu semen waca wau. Niki lam yanusso. Wedi lam yanusso ala khilal rajulin muayyanin. Tidak. Kanjeng Nabi tidak menetapkan seorang yang tertentu. Mboten. Abu Bakar kok dipilih atas musyawarahnya para sahabat. Atas kesepakatan dari sahabat. Terus wacan kelawacan ini. Kelawacan ini. Umpamu kanjeng Nabi ku menyampaikan urusan imamah tobekon secara tepat. Lima amarabilahu dengan apa yang diperintah Allah Ta'ala. Al yauma akmaltu lakum, perintah Allah Ta'ala. Wa badal masai, dan mengerahkan usaha. Ya napa nikmat masya Allah dari Khomeini. Fi hadzal majali, dan kesempatan. Kesempatan atau ghadir hum. Hadi wada. Ada lho karepe kesempatan iki rapat kumpul kabeh 40.000 sahabat sing kumpul kita wadi wajak iku apa digawe terangno Imam Ali dadi khalifah Muhammad penakut Muhammad gak adil ya ini selama ini. Masya Allah. Ya nopo kanca-kanca. Ya nopo ngeten niku. Masya Allah. Lama nasibat, maka tidak berkobar dari wah ini. Fil buldani Islamiyati, di negara-negara Islam, apa kuluhadi ikhtilaf? Ini perselisihan terus menerus. Oleh Muhammad itu apa? Kan rang no, imam sing tepat. Jadi ngot jadi ini, toyol lah ini. Mentok, tok, toyol. Lekak koyo keblek. Ya. Wal musyahanati, dan pertengkaran-pertengkaran enggak terjadi. Wal ma'ariki, dan percekcokan enggak terjadi. Umpama Muhammad itu menerangkan tentang pengganti beliau, kesempatan lah. Para sahabat kumpul kape. Wadah ini hadir wadah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya nopo, kanjeng Nabi, dela ilo no. Walama duharat, dan tidak akan timbul. Apa sama tu khilafati? Umbule pira persulayaan fi usuliddin wa furu'ihi. Insyaallah makin malam rebo saya tuliskan dan jelas sejelasnya. Aja dilangno nggih, men kumbak lumutno ae ya. Aja gawe buntele barang mboten angsal niki hati sohe kok niki. Ini tentang proses napa niku pemilihan khalifah. Nggih atas bersidik radhiyallahu an. Mergane kula kan sampeyan sedaya niki tetep amar ma'ruf nahi mungkar. Perlune kita niki supaya tetep itikad ahli sunnah wal jamaah. Pun semakin acara ganti inggih menika masalah salat. Ngingaken kata kanca-kanca sing masalah sing penting. Pertanyaan pertama dengokno niki salat. Bandur-bandur nopo? Kulo gak ada kanca. Kanca kulo niku masyaallah, sik nomi nakali pol-polan wis. Warang-arang sembah, warang sembahyang niku. Warang sembahyang. Ada kurang lebih 10 tahun, kira-kira kan sembahyang blas. Bareng akhir-akhir umur wis tuwek-tuwek ketun. Apa wajib kodok? Wajib kodok jawaban kula. Wajib kodok. Lah iya carane. Dor, sembahyang dor, kodok dor. Jangan sekali-kali sembahyang sunnah sebelum kodok dor. Ngoten lho, Pak. Ben tenang sal. Salah berapa? Yo saya wis mantep wis. Insyaallah aku impas ya Isra. Aku wis pur bae kodokku mari sudah. Kok keyakinane. Ana sik enom biyen gak tau sembahyang belas pirang tembung lali aku sembahyange. Itu kok ono. Carane stresun matine mantep bahwa itu sudah pur, sudah jenenge sudah selesai, doa selesai. Jangan sekali-kali Anda sembahyang sunat sebelum mengobati dohor atau asar. Lek kok dohor mari sunat ngoten. Lek asar mari sunat ngoten carane ngoten. Niki masalah salat. Fadainullah ahakku ayyugdo. Utang nang pangeran niku lebih berhak dikadoi. Apa enten dia terus pangeran gak ngutang ini ngutang ya. Kan gak ngutang wis. Wis mari ya mari wis. Tobat wae ya gem tobat ya nopo. Dadi masalah sembahyang para bapak sedaya sing hadir iki, aja pisan-pisan sampe ninggal sembahyang. Kalau perlu semir jamaah, mati niku alhamdulillah. Manggil alhamdulillah sembayangi jamaah rame. Maghribe rame, isae rame, subuhne rame, alhamdulillah. Terusaken. Sebab sembahyang jamaah niku ganjaran 1 banding 27 atau 1 banding 25. Salatul jamaati afdhal min salatil fardhi bi 27 darajatan. Malam-malam niki kanca-kanca badhe temu umroh, kata sing umroh. Au dalu kula dengene latem nika mijing benar umroh. Nggih, hari Ahad nggih Bu Wiwi dokter berarti berangkat umroh 7. Waduh. Banggil rek suki-suki banggil masyaallah. Suki-suki Anas ya, banggil-banggil iku masyaallah. Lah teman umroh. Ngeten, Pak. sapa-sapa wong sing sembayang ana jroning Masjidil Haram sak sembayangane ganjaran 100.000 salatan. Ya apa? Arya-arya. Wes meng dhuwur. Ganjaran 10-20. Ana Masjidil Haram ganjaran 100.000 salatan. Masyaallah. Jamaah amali. Jamaah 17 selawe. Berarti tariyo niku sembayang jamaah dhuwur ana jroning Masjidil Haram ganjarane 2.5 juta. Ya apa? 100.000 selawe hari ini. 100.000 ben selawe, 2.5 juta. Ayo kanca-kanca, nyelengno dhuwit. Ayo, nyelengno dhuwit sampean temenan. Mengko umroh bareng kula. Aku jane bayar ono rek ya. Ya iya gelem ya. Alhamdulillah. Asar 2.5 juta. Maghrib 2.5 juta. Isya 2.5 juta. Subuh 2.5 juta. Berarti sedina Pak Taryo sembahyang di dalam Masjidil Haram 12.500.000 sedino. Semula dino 120 juta. Semulan mbois kaya sekerasaan no niki. Masya Allah, masya Allah nopo loman Allah tanah itu. Sampaian melbu nang Masjidil Haram, sampe masjid manggil sunat tahiyatul masjid. Betul enggak? Sampean mabu ampel sunat tahiyatul masjid. Tapi cuman malah mana boten napa tawaf. Dadi penghormatan haram itu tawaf. Satu kali oke. Okay. Tiga kali monggo, 5, 7 monggo. Buat mesti itu. Tapi tawaf ifadah, tawaf umroh 7 kali keliling harus sakurang sak jangka gak oleh. Tapi ada tawaf sunat 1, 3, 5, 7. Muka-muka hajio KPMG umroh kamu muka-muka ibu kami dini Allah Ta'ala. Ya Allah nikmat, nikmat. Oh kak nikmat ya apa sembahyang kita Ka'bah, sembahyang kita makman jenabi. Ya apa sampean malam-malam sampean konco-konco kok iso ngatam na Quran ono njirone Masjidil Haram 1 kali khataman pahalanya podo karo ngatam no 100 kali 100.000 kali 100.000 kali khataman. Astagfirullahaladzim. Oh pada konco-konco ya nopon masya Allah laku lo wau dipintil pun kali Ustadz Samsul Arifin mantu ni kayak mukti wau anur nopo sampe mboten pirang. Pirna apa? Sinyo pecah. Sinyo Cina. Malih cilik Islam. Islam iku kuat. Lawan malih. Loh, pecah ge. Ndak mudi Medina. Ya Allah. Cina niki. Kan nek mengherankan Pak Nur jadi. Niki ceritane saya sampe tuge mudi. Heran apa? Waktu kabeh badhe sakit. Ini medah sakit ini. Dipanggil kan hanya Nabi. Sinyur, niyo. Ngoten dari ini. Ya, korek Masya Allah. Wong Cina ini. Cina ini. Hanya mulai cili. Masuk Islam, mulai cili. Tang ulama-ulama kiai ke, Masya Allah. Santun. Jago kar hati. Kar bentuk piring lemah hati, Masya Allah. Jadi, kemik niku sudah dipakai, dikubur pakai, saya datang. Lebih dulu beliau Sinyo niki daripada saya. Kula berangkat umroh tanggal 12 Februari tanggal 22 meninggal pejeneng ini maksud. Niki ingin kusali umroh Bangil Jakarta Mekah Medina Maroko. Waduh tanggal 18 Juni. Ayo tanggal 18 Juni Mekah, Madinah, Maroko 24 juta. Titi 24 juta. Lagi anake Gus Arya Muhammad Ali Mekah Madinah tok. Kaya ngene iki lho. 21 juta. Hotel bintang 5. Metu tuh hotel ketok masjid ya alhamdulillah masyaallah. Semakin niki semakin lari umroh. Lek kakek umroh akhir-akhir antri mana niki? Wong haji udah 10 tahun dari ini ya. Lek kakek umroh antri mana belae niki? Sebab umumnya pedagang-pedagang Mekah Madinah niku yang ditunggu orang Indonesia. Sa brojoan nak. Sak kata moto itu kus bareng. Oh no ayo ku masyaallah. Aja sakune akeh mbote sepedhi sapa digaya. Jadi jare wong arep-arep sedher. Iki lek gak ono Indonesia umroh haji iki sepi ya pasar iki. Ngoten dari ini. Ngoten iku sumare. Lek kan Indonesia golongane bangil-bangil kaya umroh haji sepi pekan iki. Kare sing blonjo. Astagfirullah. Ngoten sampe lek haji ojo niat lho, yo Pak. Niat nyamburane rukun Islam yang kelima ngoten lho ya. Iki. Lajeng sebayangi si Joniku Temasjid Nabawi ratusan ribu sebayang masya Allah tidak kok ngeten ini apa sebabnya? Sebab sampai ini ku wong sing loman wong istiqomah istiqomah jamaah istiqomah pengajian-pengajian istiqomah masya Allah niki wow ini kalau temen-temen telepon kali Ustaz Samsul Abifin bin Kemut ini kuawun. Lajeng masalah kedua, di sholat mali. Ini pertanyaan ini Abu Karam Musad Hafid kali telu. Pak Nur nopo. Niki enten tiang berjamaah sembahyang. Terus imami lali wis petang rokaat ngadek mali. Lali imam ini kilali. Lah makmume eling lho. Lah kok ngadek mana? Imame ngadek, makmume ngadek pisan, batal makmum. Hati-hati. Loh, batal. Lah terus yang kali imame salam kadanono imam. Ayo sembahyang 5 rakaat. Mosok nggih? Kan imame enggak baleni sembahyang, makmum pisan. Makmum sekali. Nggih baleni male. Salah dewe mak mau melak-melak yang salah melak-melak ingat tewisan. Niku sampean niku muni ngoten hati-hati lho. Sing semai ku angel. Dewe mari bagaimana kok terjadi demikian? Lah imam salah. Wis oleh petang rakaat. Jajar ngadeg mali. Makmum sunat subhanallah. Niat zikir kan ngelingno subhanallah subhanallah. Lungguh. Aja ngadeg. Wis imame salah ngadeg melok ngadeg pisan berarti makmum nang sing salah kan ya. Lunggu. Ada dua alternatif. Lunggu ngenteni tahiyati imam, salam bareng imam atau mufarokoh. Ngerti lho. Atau niat mufa pisah. Innaka hamidun salamo bapak imam ngadeg. Nah, niku makmum sing hebat pinter ngeteni jeneng sampean. Ojo makmum imame salam melok ngadeg pisan. Tolo ya. Hati-hati niki masalah sembahyang lho, masalah sing pelik. Jadi niki wau kumun kula jelasaken dateng Mekah karo Ustaz Haji Hafid sing gak ngimami masjid babu salam latek niku wau. Kata pada Bapak saya masalah-masalah sembahyang kata. Mangke insyaallah tiap-tiap malam Rebo kula jenenge kula jelasaken satu persatunya. Monggo semakin masih ada waktu kurang dari 10 menit sepanjang niki monggo. Masih ada waktu 10 menit monggo kita ada dialog. Monggo nggih. Ayo sini sin. Monggo sinan. Sopo iku? Mah. Monggo arek ganteng. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah bab salat Pak Yai. Saya teringat hadis Rasulullah bahwa di akhir nanti yang pertama kali dihisab adalah masalah sholat. Awal pertama kali dihisab di hari kiamat adalah masalah sholat. Nah, terus gimana kiat-kiat kita menjadi orang yang khusyuk dalam sholat. Yang kedua, di dalam sholat bacaan tahiyat ada bacaan assalamualaika yuhan nabi wa barakatuh. Itu apakah boleh kita mengulang-ulang bacaan itu? Terima kasih. Jazakumullah. Hadis sahih menerangkan awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah salat. Fa in wujidat tamatan kubilat basa iru amali. Besok teman kali kulo, beno gini adrok kiamat. Pertama kali yang ditanyakan sembahyang. Ya sembahyangmu. Oh saya kalau jamaah. Itu dia mas bayangi. Kas bayangi to haji ni zakat ni sodako itu dia kape. Ab inti bau terangkan ibadah darah solat. Tapi naudzubillah wa in rudat. Napa niku? Jiru rudat. Masa itu tu. Lain sebab itu lagi tak kape. Haji ni masih kira kira haji berapa kita harus sembahyang bencai. Pertanyaan. Enten tiang sembahyang. Nih. Assalamualaikum. Ngeten ya. Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka. Mboten napa-napa. Ndak apa-apa. Itu kalau Anda tidak berjamaah, berjamaah alai jamaah, balik ulang-ulang cuman kare imami mboten asal. Nah, belum. Jadi diulang-ulang mboten napa-napa masyaallah. Kadang-kadang tiang was-was asyhadu was-was mboten asal iki. Jadi assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Saking cintai kanjeng Nabi nggih. Angsal. Niki jawaban kula. Monggo masalah sembahyang silakan. Apa masalah sembahyang? Nggih, coba. Iya, ganteng. Nggih. Ezan, putane ezan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau sholat isya imam salat di pas rokaat kedua itu enggak tahiyat, langsung berdiri lagi. Atau mungkin sholat subuh lupa tidak kunut ya. Terima kasih. Ngaten iki, wong barang ngeten-ngeten iki, soalnya sepele, tapi lebih angel. Sampai sembahyang zuhur bari basani. Rakaat pertama ngajak. Kedua tahiyat awal. Iya, tahiyat awal iki. Datano mulali bos ngajak ngajak. Kalau sudah berdiri, jangan sekali-kali duduk. Lain sama sekali ngadek, sejek. Loh, aku turun tahiyat awal. Modon, batal sampean. Apa sebab? Sebab tahiyat awal itu merupakan sunat abad. Sudah berdiri, rukun, ngadek niku. Kalau sudah berdiri, rukun, ngadek niku, jangan sekali-kali kembali lagi duduk. Terusaken. Dilingkin, kati salam sunat sujud. Sahwi. Lama mau bagaimana? Yo, ser imam mirek. Imam yo apa imam iku? Penitahat awal dan ngateng ale. Bagaimana Anda? Boleh pilih. Nggih, lungo. Ngopa rokok atau ngadek bareng-bareng imam. Ngeten nggih? Sebab antara makmum ya harus sinkron, bareng padha-padha. Emang ngadek ngadek kok. Lagi nggak terlugua, nggak barokoh, nggak mau cukup bis. Jadi kalau ada orang sembahyang kok lali, banyak kata awal, sengaja jejet, jangan duduk. Kecuali saya bongkok tadi terlugua, macam apa nopo? Karena masih belum berdiri tegak. Eten gini, eten ale, kalau kita tunggu yuk le, gini beri mawon. Makmum teko, imam sudah mendapat satu rokaat. Bareng imam oleh petang rokaat lali imami ngajak mali jadi makmum bener aku kurang siji lo betul nasa ngatur niku kacang buja lo bener aku kurang siji betul nasa ngatur sampean lu gua apa sebab? Sebab nyatane imam salah kok diikuti betul nasa niku lu gua walaupun ada kurang satu mau masbok ngingetan gini alhamdulillah yang udah porek ini masalah sembahyang ini ya. Sampai sembahyang iso temenan iki. Teman sembahyang sing istiqomah berjamaah ke husnul niki. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin." Wo poko beder iku ning anu kene kitab kula. Oleh jam 40 dino yudrikut takbiratul ula ning teng angel. Menangi takbir pertama imam. Wangel masyaallah niki. Ya jamaah 40 dino satu dino tapi kadang-kadang kurang karena kakari gak kewancaget jadi imam tak takbir hebat sampean mereka nih lihat durung komat ada masjid sampean dulu. Bagaimana hukumnya rokok di masjid mboten angsal. Bagaimana hukumnya ngomong di masjid lek masalah syariat mboten napa-napa. Lek masalah ngaji mboten napa-napa. Lek masalah dagang ojo rugi sampean. Nggih, masjid niku usi sa'ala takwa, kanggo takwa Allah. Pun depannya ini ada punya ini pengumuman saking Aswaja yang di Mandoni Al-Mukarram Ustaz Munir Soheh tentang pengumuman minggu pengajian malam Ahad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman dimohon kehadirannya dalam pengajian rutin, pengajian Ahli Sunnah Jamaah atau pengajian Aswaja nanti hari Sabtu malam Ahad tanggal 6 April insyaallah di Desa Tiram Beji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kehadirannya para jamaah sekalian. Ya Rasulullah salamun alik, ya Rafi'ashani wat taraji, ya Rasulullah salamun alik, ya Rafi'ashani wat taraji, atfataya jirota lamin, ya uailal judi wal karo ahlu baitil mustafa turihum amanul azifazan, ahlu baitil mustafa turihum amanul azifazakiri syubihu bil anjumizu مثلما قد جاء في السنة وسفل للنجاة إذا خفت من طوفان لكل وسفل للنجاة إذا خفت من طوفان لكل أذى فانجو بها لا تكونك واتسم بالله واشتعي رب فوفنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم رب فوفنا ببركتهم واهدنا بحرمتهم وأمتنا في طريقك ومؤافات من الفتن اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل الأبرار رب العالمين. وصلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.